Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Qala al-imam al-bukhari rahimahullah babu wujubi 'iyadati al-mariyid, bab wajibnya menjenguk orang sakit. Dalam kehidupan kita barakallahu fikum, senantiasa kita silih berganti merasakan yang namanya sakit. Barakallahu fikum. Sekali kita merasakannya, setelah itu kita sembuh biiznillah. Kemudian saudara kita berikutnya merasakan hal yang sama di waktu yang lain. Di waktu yang lain barakallahu fikum, saudara kita merasakannya sehingga kita dengan itu saling menjenguk. Kita menjenguk dia di kali yang lain kita sakit, dia pun balik menjenguk kita. Sehingga kita semuanya mendapatkan pahala dan keutamaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan juga ketika saudara kita sakit atau kitanya yang sakit, kemudian kita dinasihati, diingatkan, biasanya lebih menerima. Jadi, biasanya lebih menerima nasihat. Jadi, sudah kita lewati bahwa dengan adanya penyakit yang kita derita atau musibah atau apalah, dari bencana-bencana yang menimpa, maka itu semuanya adalah perkara yang menghapus dosa-dosa kita. Baik, qala rahimahullahu taala hadatsana Qutaibah bin Sa'id qala hadatsana Abu Awana an Mansur an Abi Wa'il an Abi Musa al-Ash'ari qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at'imu al-ja' at'imu al-ja'i'a wa'udu al-marida wa'fukul ani. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, at'imu al-ja'i'a, hendaknya kalian memberi makan orang-orang yang lapar, orang-orang miskin. Barakallahu fik. Wa'udu al-marida, hendaknya kalian, barakallahu bikum, menjenguk orang-orang sakit. Wafukul ani, dan bebaskan orang-orang yang dalam perbudakan. Intinya syariat kita ini memberi barakallahu bikum perintah untuk kita memiliki rasa empati. Barakallahu bikum, merasakan apa yang dirasakan oleh saudara kita. Barakallahu bikum, turut berduka cita. Ini termasuk ajaran yang sungguh sangat luar biasa. Baik, jangan kita gembira dalam kondisi saudara kita sakit. Barakallahu bikum, atau dalam kondisi susah. Baik, oleh karena itu tidak layak kalau orang dalam kondisi berkabung kemudian kita tertawa terbahak-bahak. Tidak pantas untuk dilakukan. Sekali lagi, tidak pantas untuk dilakukan. Berkabung, kematian, kemudian ada ketawa-ketawa. Penampakan yang kurang nyaman. Orang lagi dalam kondisi bersih, kemudian Anda tertawa-tawa. Baik. Kalau Anda tidak bisa menampakkan rasa sedih, ya sudah, jangan menampakkan rasa gembira. Baik. Qala rahimahullahu ta'ala haddathana Habs bin Umar, qala haddathana Syu'bah, qala akhbarani Ash'ath bin Sulaim, qala sami'tu Muawiyah bin Suwaid bin Muqarrin عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perintahkan kami 7 perkara dan melarang kami dari 7 perkara pula. Ini dalam satu hadis qaidah, ada banyak yang diperintahkan, ada juga banyak yang dilarang. Tapi dalam satu hadis ini, untuk mungkin kita gampang mengingatnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikatakan Al-Barra bin Azib, nahana an khatimid dahab, kami dilarang untuk memakai cincin yang terbuat dari emas untuk laki-laki. Barakallahu fiik. Bukan cuma cincin, semua perhiasan yang terbuat dari emas haram untuk laki-laki. Demikian juga kain sutra tidak diperbolehkan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadani haramun li dhukuri ummati wa halalun li inati. 2 benda ini adalah benda yang haram untuk laki-laki dari kalangan umatku dan halal untuk perempuan dari kalangan umatku. Ada kebiasaan orang tukar cincin kalau nikah, biasanya tukar cincin emas. Akhirnya laki-laki memakai cincin emas. Nah, kalau kata Ibnu, ini tidak diperbolehkan. Dan tukar cincin pun bukan ajaran dari ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan bagian dari ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini ketika nikah. Nahana an khatamid dhahab. Dilarang kami memakai cincin dari emas. Kalau cincin dari besi, maka boleh-boleh saja orang memakainya. Walumsil hariri wa dibaji wal istabrak. Dilarang pula kita memakai pakaian dari sutra. Sutra tebal, sutra tipis. Dan sutra kasar. Wal qasi wal maitharah. Wa amarana an nattabi al janaiza dan anil qasi, tadi larang juga barakallahu bikum memakai wal maithara. Qasi wal maithara ini macam bencana seperti yang telah kita lewati barakallahu bikum. Wa amarana an nattabi al janaiz dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kami untuk mengikuti jenazah, mengiringnya menuju tempat sholat, ya, untuk disolati jenazahnya dan mengantarkannya ke pekuburan dikuburkan. Ini yang diperintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amarana an natib al janaiz wa na'uda al marida wa nubshi salama. Kita diperintahkan untuk na'ud, yang jenguk orang sakit. Wa nufshi salam, dan memerintahkan kami untuk menyebarkan salam. Salam ini barakallahu fikum terkadang karena jarangnya orang saling memberi salam, sehingga ketika kita memberi salam ke orang imma di jalan atau di mana, mereka bingung. Barakallahu fikum. Mungkin sambil bertanya-tanya, oh siapa ya? Dikiranya mungkin kenalannya atau apa, yang dia sudah lupa, bingung. Barakallahu fiikum. Padahal kita diperintahkan untuk memberi salam kepada orang yang kita kenal dan orang yang kita tidak kenal. Ya, karena saking jarangnya memberi salam di jalanan. Barakallahu fiikum. Kecuali biasanya orang yang kenal. Sehingga kita diperintahkan untuk ifsya, menyebarkan ya disebarkan. Sebagaimana sahabat sebagiannya sengaja masuk ke pasar untuk memberi salam. Assalamualaikum. Barakallahu fiik. Dan menanyakan keadaan mereka. Sengaja pengen bertanya untuk mendengar apa kata-kata alhamdulillah. Mendengar kata-kata alhamdulillah keluar dari mulut orang-orang yang ditanya, kondisi apapun, mau susah, mau senang, semestinya apa? Orang tetap mengucapkan apa? Alhamdulillah. Baik. Kalau itu adalah kondisi kurang menyenangkan, dia mengatakan alhamdulillah ya ala kulli hal. Segala puji bagi Allah SWT di atas semua keadaan, mau susah, senang, tetap kita memuji Allah SWT. Kenapa? Karena nikmat Allah lebih banyak tetap. Barakallahu timbang susah yang kita derita. Qala rahimahullahu ta'ala, babu iyadatil mughma alaihi, bab menjenguk orang yang pingsan. Mughma alaihi. Qala hadathana Abdullah bin Muhammad, qala hadathana Sufyan bin Munkadir, sami'a Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma yaqulu maridtu maradan fa'atani an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ya'uduni. Jabir bin Abdullah mengatakan, maridtu marada, aku sakit. Fa'atani Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menjenguk aku. Beliau bukan cuma sekedar memerintahkan orang untuk menjenguk orang sakit, tapi beliau sendiri melakukan. Beri contoh ke umat ini. Barakallahu fiik. Fa'atani Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'uduni. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatangi aku untuk menjenguk aku. Wa Abu Bakar wa huma masyian, disertai oleh Abu Bakar. Rasulullah dan Abu Bakar menjenguk aku dalam kondisi mereka hanya berjalan kaki. Fawajadani ughmi 'alayya. Kemudian mereka mendapati aku pingsan. Karena di kondisi-kondisi tertentu orang pingsan ketika sakit. Barakallahu fiik. Karena biasanya menahan sakit yang sangat hingga jatuh pingsan. Fatawadda an-nabi sallallahu alaihi wasallam thumma sabba wudu'ahu alayya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wudu. Kemudian sisa wudu itu disiramkan kepadaku. Afaqtu fa idza an-nabi sallallahu alaihi wasallam, secara tiba-tiba aku pun siuman, ternyata Nabi sallallahu alaihi wasallam di sisiku. Faqultu ya Rasulullah, kaifa asqu fi mali, kaifa aqdi fi mali ya Rasulullah, kaifa asna'u fi mali, bagaimana aku harus memperlakukan hartaku. Ifaqdi fi mali, bagaimana aku memutuskan pada hartaku, ya ini aku sakit, jangan-jangan aku mati ini. Barakallahu fiik. Falam yujibni bi syai, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menjawab aku. Hatta nazalat ayatul miras, sampai turun ayat tentang masalah warisan. Barakallahu fiik. Walaupun sebenarnya ya secara umum menjenguk orang pingsan. Maksudnya ini kan Rasulullah SAW menjenguknya, tidak tahu beliau kalau sebenarnya pingsan. Ya cuma sekedar mengetahui bahwa dia sakit. Allahul musta'an. Baik. Qala rahimahullahu ta'ala, babu fadli man yusra'u minar rih. Disingkat al-hafid, inhibasur rihi qad yakunu sababan lissar. Yani tertampungnya atau terdiamnya angin dalam tubuh seseorang menjadikan bisa saja dia pingsan. Wahia illatun tamna'ul a'dha'a ar-ra'isiyah an infi'aliha man an ghairu tam. Dan ini kondisi atau penyakit yang menimpa seseorang, tamna'ul a'dha, menghalangi anggota tubuh ar-ra'isiyah, ini anggota tubuh yang utama untuk melakukan kegiatannya secara sempurna. Di sini katakan wa sababuhu rihun ghalidhah tanhabisu fi manafidid dimal, yakni angin yang kuat yang tertahan di bagian kepala sehingga hilang ingatan orang, atau orang tidak mampu untuk menggerakkan anggota tubuhnya, atau tidak bisa dia mengendalikannya. Au bukharun radi yartafi'u ilaihi ba'dul a'dha. Ini penyakit ayam biasanya. Dan ini memang ada penelitian, barakallahu fikum, penyakit ayam itu karena ada sesuatu di bagian otak seseorang, barakallahu fikum. Tapi orang dulu menganggapnya itu rih, angin, barakallahu fikum. Sehingga orang kelepek-kelepek, kejang-kejang gitu. Terkadang juga orang yusra, kejang-kejang karena apa? Masukan jin. Barakallahu fikum. Baik, adapun yang pertama ini barakallahu fikum, biasanya kalau di zaman sekarang ini barakallahu fikum bisa dilakukan pengobatan tradisional atau pengobatan medis. Pengobatan tradisional sekarang masih mengandalkan akupunktur, kemudian bekam atau sedotan lintah, dan ini masya Allah banyak pengaruh, banyak pengaruhnya, sedot lintah di bagian kepalanya atau di bekam. Barakallahu, masing-masing dengan fungsinya. Kalau sedotan lintah, karena lintah itu memasukkan cairan yang bisa mengencerkan darah di bagian kepala sehingga peredaran darah itu lebih bagus, lebih cepat. Sehingga sumbatan-sumbatan yang terjadi itu hilang. Barakallahu. Demikian juga barakallahu fikum, bekam. Barakallahu fikum. Semua dengan fungsinya masing-masing. Apa juga akupuntur juga bisa membantu banyak kesembuhan seseorang biiznillahi tabaraka wa taala. Adapun kalau orang itu masruk, yakni hilang ingatannya dengan kerasukan jin, ya maka dia diruqyah. Ya syar'iyah. Masyaallah. Qala rahimallahu taala haddatsana Musaddad. Qala haddatsana Yahya an Umran Abi Bakr. قال حدثني عطاء بن أبي رباح قال قال لي ابن عباس ألا أريك امرأة من أهل الجنة. Berkata Ibn Abbas kepada عطاء بن أبي رباح, wahai عطاء, maukah engkau aku perlihatkan seorang perempuan dari kalangan penghuni surga, padahal masih hidup. Qultu bala. Apa langsung mengatakan iya. Ini kan untuk mengetahui kalau sudah dipastikan masuk surga, gerangan apa yang bisa diambil pelajaran dari orang ini? Ya, apa yang menyebabkan dia masuk surga? Kan demikian. Boleh jadi jalan itu pula yang mungkin kita tempuh untuk masuk surga. Baik. Bala. Qala hadhil mar'atu sauda. Kata Rasulullah, kata Ibn Abbas, ini perempuan nih. Ini perempuan yang hitam ini Ini penghuni sorga ini. Masih hidup. Dia ini dulunya datang ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Datang ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqalat inni usra. Ya Rasulullah, aku ini kalau datang penyakitku umat kelepak-kelepak dia, kejang-kejang. Hilang ingatan. Wa ini ada kasyaf. Dan aku tersingkap pakaianku. Ya orang tak sadar. Kemudian banyak gerak. Hingga boleh jadi pakaian tersingkap. Fadullaha li. Maka doakanlah untuk aku ya Rasulullah. Terus supaya sembuh dari penyakit ini. Qala in syi'ti sabarti walakin jannah. Kalau engkau mau, engkau tetap sabar dengan penyakitku ini dan engkau akan masuk surga. Masya Allah. Kau sabar dengan penyakit yang kau derita ini dan kau akan masuk surga. Wa in syi'ti lahudullaha yu'afiyaki. Kalau engkau mau, engkau pilih ini dua. Satu di antara dua kemungkinan ini. Aku doakan engkau, atau engkau sabar. Sabar, kau masuk surga. Dengan penyakit yang engkau derita ini. Sebagai penghapus dosa setiap saat. Sampai engkau mati dalam kondisi tidak lagi memiliki dosa. Tapi kalau engkau pengen, aku akan mendoakan agar supaya engkau disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Faqalat asbir. Coba bayangkan. Baik. Langsung dia pilih sabar. Kenapa? Karena pasti untuknya surga. Sembuh belum tentu. Barakallahu fiik. Ini menunjukkan tentang apa? Himmah yang aliyah. Cita-cita yang sangat tinggi. Barakallahu fiik. Cita-cita yang sangat tinggi. Asbir ya Rabbi. Aku milih sabar. Sabar Yusuf. Pasti-pasti surga. Faqalat ini atakasyaf. Perempuan ini pun mengatakan, ya Allah, cuma aku kalau datang penyakit ini, aku tersingkap pakaianku. Walaupun perempuan hitam, jangan, dia tidak berpikir, oh, apa yang mau suka pakai kita? Hitam. Berkelah adik, tidak. Karena perintah untuk menutup aurat ini untuk semua perempuan, barakallah, mau hitam dia, mau putih dia, mau merah dia, mau apa dia, barakallah fiik. Ini ada kasyaf, aku ini tersingkap ya Rasulullah, fadullah Allah ada kasyaf. Kalau begitu doakan aku ya Rasulullah, ketika penyakitku ini datang aku tidak tersingkap. Masya Allah. Ini menunjukkan tentang kemuliaan dan kehormatan serta penjagaan diri dari perempuan. Tidak sembarangan perempuan ternyata. Dari perempuan ini. Pada alaha. Maka Rasul pun mendoakannya. Mendoakan supaya bagaimanapun kondisinya ketika dia pingsan. Atau datang penyakit ayannya ini. Dia tidak akan pernah tersingkap. Tidak akan pernah tersingkap auratnya. Qala hadatsana Muhammad qala akhbarana Mukhallad an Ibnu Jurayj qala akhbarani Ata annahu ra'a Umma Zufar tilkal mar'at awila as-sauda ala sitril Ka'bah. Akhbarani Ata mengkhabarkan kepadaku annahu ra'a Umma Zufar, ternyata perempuan ini bernama atau berkunya Ummu Zufar. Taib, al-mar'atu tawilah sauda, perempuan yang tinggi berwarna hitam, ala sitril Ka'bah, pas pada saat itu dia di sitarnya Ka'bah. Taib. Masya Allah. Baik, kata Al-Hafidz rahimahullah taala memberi faedah kata beliau, wafil hadithi fadlu man yusra', dalam hadis ini ada keutamaan bagi orang yang yusra', yang terkena penyakit ayan ini, tapi kalau dia sabar, jangan dia sakit pun mengumpat memaki, karena ada orang sakit bukan sabar dia. Barakallahu fiik. Untuk mendapatkan surga harus sabar. Bukan dengan penyakit sambil mengumpat memaki, mencela, menyalah-nyalahkan Allah Subhanahu wa taala. Wah, ini bukan ampunan yang dia dapatkan, bahkan apa? Murka dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah Subhanahu wa taala memuji seseorang, dan seorang itu satu di antara dua kemungkinan, dia ridha dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, falahur ridha kata Allah, maka untuknya ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau dia murka, dia tidak senang dengan ujian itu, maka Allah tidak senang dengan dia. Man sakhita falahu sukht. Siapa yang tidak senang, maka Allah pun tidak senang terhadap. Maka barakallahu fikum, penyakit yang dengannya orang bersabar, dia akan mendapatkan apa? Surga. Kata beliau, wa anna sabra ala balaya dunia yurithul jannah. Bersabar dengan ujian cobaan duniawiya ini akan menghantarkan kita ke dalam surga. Wa anna al-akhdha bisyiddati afdalu minal akhdhi birukhsati liman 'alima in nafsihi at-taqata wa lam yad'uf 'an iltizami asy-syiddah. Wa anna al-akhdha bisyiddah, memilih yang berat. Sabar, kan? Memilih yang berat itu lebih utama ketimbang mengambil rukhsah, keringanan, bagi siapa saja yang mendapati pada dirinya kemampuan untuk itu dan tidak lemah dari tetap terus menerus di atas syiddah itu, ujian berat. Barakallahu fiik. Karena terkadang orang Allah selamat wal afiyah berupaya mencoba untuk bunuh diri karena tidak sabar. Allah selamat wal afiyah, tidak sabar. Penyakit yang dia derita mungkin berat, emang berat, tapi tidak mengharuskan dia mencoba untuk bunuh diri. Barakallahu. Ya, macam-macam lah terkadang dalam pikiran. Mungkin dia memikirkan bukan cuma dirinya, orang lain pun dia pikirkan, dalam artian menurut dia, kita susah, sakit ini soalnya tidak ada guna, tidak ada yang bisa kita kerja, dan macam-macam. Kalau kita cuma kasih usaha orang, ya kan? Sebagian orang berpikiran seperti ini. Paham berkelabu, sehingga dia berusaha untuk bunuh diri. Wallahu al-musta'an. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ini karena kondisi orang itu berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya. Kalau kuat sama seperti perempuan ini, silahkan lakukan seperti apa yang ada pada perempuan ini. Tapi kalau tidak mampu, jangan berusaha melakukan yang jelek. Mintalah yang terbaik untuk diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "La yatamanna yanna ahdukumul mauta lidurrin nazala bih." In kana la budda aw la mahalata falyaqul Allahumma in kanat hayatu khairan li fa'ahin Fa in kanatil wafatu khairul li fatawaffani. Jangan pernah ada seorang di antara kalian minta kematian. Baik. Atau berharap kematian karena musibah yang menimpa dia. Kematiankah? Barakallahu fiik. Karena terkadang orang kalau ada kematian, yes, sama dia mau mati leh. Sedih, silakan sedih. Normal, manusiawi, orang sedih ketika tertimpa musibah, kematian atau yang lain. Barakallahu. Tapi jangan berlebihan. Dan jangan terus-terusan. Baik. Sedih itu akan melemahkan jiwa dan melemahkan fisik. Berkelak. Lemah jiwa. Kalau sedih berlarut-larut. Baik. Sedih yang berlarut-larut. La haula wa quwwata illa billah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jangan ada seorang di antara kalian berharap kematian hanya karena musibah yang menimpa dia. Tapi kalau memang harus dia berdoa, maka silakan dia berdoa dengan ya Allah, jika sekiranya kehidupan masih lebih bagus untuk aku, maka hidupkan aku dengan kehidupan yang bagus. Barakallahu. Tapi kalau kematian itu lebih bagus untuk aku, maka matikan aku ya Allah. Jadi kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui segala sesuatunya. Barakallahu fiik. Yang mengetahui segala sesuatunya. Kita serahkan. Kita enggak tahu. Barakallahu fiik. Apa yang terbaik untuk kita? Boleh jadi kita mengatakan, oh hadiknya semua mati kita. Ternyata umur masih panjang. Boleh jadi kebalikannya, orang masih muda. Angan-angannya masih panjang. Ternyata umurnya sangatlah pendek. Tidak lama setelah dia pun mati. Ya kira masih panjang umurnya, ternyata. Masya Allah. Paham insya Allah ini tentang masalah musibah yang menimpa. Kalau dia mendapati dirinya kuat, kasihlah. Barakallahu fiik. Wa fi dalilun ala jawazi tarkit adawi. Di sini juga dalil yang menunjukkan tentang bolehnya orang tidak berobat. Apalagi kalau hampir dia pastikan kalau pengobatan itu tidak lagi bermanfaat untuknya. Barakallahu fiik. Karena sudah tua, misal, atau penyakit yang terlalu berat, sehingga obat apapun yang dia minum tidak akan lagi mempan. Sehingga dia mengatakan sudah tidak usah bawa ke dokter, biar begini saja. Dokter pun biasanya kalau sudah seperti ini modalnya sudah angkat tangan. Akan disuruh bawa pulang orang. Baik. Masya Allah. Tapi kalau dia, barakallahu fikum, masih melihat kebaikan untuknya dan berharap untuk bertambah kebaikannya, silakan dia berobat. Silahkan dia berobat. Karena seorang meninggal dunia, barakallahu fikum, ada dua orang bersaudara di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Yang satunya meninggal dunia, mati syahid. Barakallahu fikum. Mati syahid. Kemudian satu tahun berikutnya, saudaranya yang satu juga meninggal dunia. Kemudian orang-orang melihat bahwa yang terakhir meninggal dunia ini lebih duluan masuk surga ketimbang yang pertama tadi. Mereka terheran-heran bertanya ke Rasulullah SAW. Kata beliau, apa yang menjadikan kalian terheran? Tidakkah satu tahun itu banyak sekali pahala yang dia raih? Paham barakallahu fiik? Satu tahun berapa kali dia melakukan sholat? Dari sholat-sholat wajib, belum lagi sholat-sholat sunnah. Dia malah dapatkan Lailatul Qadar, keutamaan puasa di bulan Ramadan, dan yang lainnya selama satu tahun. Barakallahu fiik. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa orang terbaik di antara kalian adalah orang apa? Tala umruhu wa hasuna amalu. Panjang umurnya dan bagus amal. Lah orang terjeleknya adalah orang yang panjang umurnya dan apa? Jelek amalannya. Maka ketika dia masih berharap barakallahu fikum dengan kekuatan dan fisik yang Allah masih berikan, kalau dia sembuh insyaallah dia masih bisa melakukan kebaikan yang banyak. Seperti Sa'ad bin Abi Waqqas ketika sakit di kota Makkah. Sampai dijenguk oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sampai dia mempertanyakan tentang hartanya yang akan dia tinggalkan. Karena dia merasa bahwa sebentar lagi bakal mati. Berkelah. Bagaimana ya Rasulullah, aku bersedekah dengan sekadar takut. Kalah, tidak. Tidak boleh. Kalau pasyatru ya Rasulullah. Begitu separuh. Kata Rasulullah, tidak boleh. Kalau begitu ya Rasulullah, as-sulus, sepertiga. Jadi, sepertiga aku sedekahkan, dua pertiganya untuk warisan yang akan dibagi oleh anak-anak. Kata Rasulullah SAW, as-sulus huwa as-sulusu katsir, sepertiga. Sebenarnya sepertiga itu juga masih terlalu banyak. Jadi, kau tinggalkan anak-anakmu dalam kondisi berkecukupan. Innaka intadara warasataka al-dunya khairul lahum min an tadarahum 'alatan yatakaffafuna an-nas. Kau tinggalkan anak-anakmu dalam kondisi berkecukupan itu lebih bagus ketimbang kau meninggalkan mereka dalam kondisi miskin sehingga harus mereka menengadahkan tangan mereka meminta-minta ke orang lain. Barakallahu fiik. Anda memiliki harta, jangan disedekahkan semuanya. Dibatasi dalam syariat kita ini tidak boleh. Anak-anak Anda, barakallahu fiik, yang lebih berhak. Kalau Anda mau bersedekah, banyak-banyak, jangan pada saat menjelang kematian. Paham, barakallahu fiik. Kalau Anda mau sedekah banyak-banyak, silakan dalam kondisi sehat, dalam kondisi bugar, itu. Silahkan banyak-banyak Anda menyediakan apa. Tapi kalau menjelang kematian seperti ini, tidak bisa Anda melakukan harta Anda. Semau Anda, tidak bisa. Jadi, harta Anda sudah diatur dalam syariat. Jadi, kata Rasulullah SAW, sampai ketika nyawa sudah ditenggorokan, kau akan mengatakan, oh ini untuk si fulan, ini untuk anu, macam-macam. Rasulullah waqad kana li fulan. Itu barang kalau Anda sudah menjelang meninggal dunia sudah ditentukan, bukan siapa milik siapa-siapa lagi, tapi milik ahli waris. Ya, tidak sembarangan Anda memperlakukan harta Anda ketika Anda sudah sekarat atau menjelang kematian. Masya Allah. وفيه علاج الأمراض كلها بالدعاء والالتجاء إلى الله أنجع وأنفع من العلاج بالعقاقير. Di sini juga ada faedah bahwa ilaj, pengobatan penyakit itu kulluha bidu'a, semuanya dengan doa dan menyandarkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, anja wa anfa, lebih bermanfaat, lebih berhasil daripada pengobatan bil akhir, akhirnya tablet-tablet, jamu-jamu dan yang lain. Doa itu memiliki barakallahu. Sejajar, di sederajat, di apa, disejajarkan jalan sama-sama. Doa, tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dan jalankan juga apa? Pengobatan. Kata beliau di sini, wa anna ta'thira dzalika wa imti'alul badani anhu a'dham min ta'thiril adwiyati albadaniyah. Doa dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala lebih kuat pengaruhnya. Ini tergantung ya pada hati orang, barakallahu fiik. Pengaruhnya sesuai dengan kekuatan jiwanya, kekuatan tawakalnya dan imannya dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini akan mempengaruhi badannya lebih kuat daripada pengaruh obat-obatan. Kata beliau, walakin nama yang jauh di amra ini akan lebih ampuh doa ini dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala ketika sakit kalau terpenuhi dua perkara. Pertama, tinggi hatil alil. Barakallahu fiik. Wa huwa sidqul qasd. Barakallahu fiik. Dari sisi orang yang sakit, sidqul qasd, jujurnya tujuan dia. Wal akhar min jihatil mudawa wa huwa quwwatu tawjihi tawajjuhihi al mudawi wa huwa quwwatu tawajjuhihi wa quwwati qalbihi bit taqwa wa tawakkul wa antab. Iya, orang dari sisi orang yang melakukan pengobatan ini dengan cara berdoa dan berkelabi. Kuatu tawajuhi, kekuatan tawajuh dia, kekuatan dia menghadap Allah Subhanahu wa taala dan kekuatan kalbu dia dengan takwa dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Berkelabi. Ini yang harus terpenuhi yang menjadikan tawakal dan doa itu lebih ampuh ketimbang apa? Ketimbang obat-obatan. Barakallahu fiik. Tapi kalau yang ada yang mau mengumpulkan dua-duanya, tawakal dan doa disertai dengan apa? Obat-obatan, maka la ba'sa bi. Karena ini juga dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dilakukan juga oleh para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in. Mereka lah orang-orang yang hebat tawakalnya. Tapi mereka juga menjalankan asbab yang zahir. Allahumma sabar. Ilahuna subhanahu wa ta'ala. Antas.